Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk meluangkan waktu duduk sejenak mempelajari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, bermajlis. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita seperti majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan celaka, yang tidak akan merugi siapapun yang duduk bersama mereka. Yang ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang suatu majlis yang di dalamnya disebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keadaan orang-orang yang bermajlis tersebut adalah orang-orang yang mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala bertasbih, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertahlil, dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Demikian pula mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat yang menyampaikan kabar dari muka bumi tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku beri kepada mereka apa yang mereka minta dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka meminta perlindungan. Kemudian para malaikat mengatakan, tetapi wahai Rabb, di sana ada fulan, dia adalah hamba yang penuh dengan kejahatan, dia cuma lewat kemudian singgah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada para malaikat, walahu qad ghafartu, dan dia pun aku ampun. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka adalah suatu kaum yang tidak akan rugi, tidak akan celaka siapa yang duduk bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ayuh hadirun, kita lanjutkan kajian kita. 6. Kita membaca riwayat seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi, sehingga dengan kita mengetahui sirah, mengetahui sejarah beliau, kita bisa menghargai betapa mahalnya Islam itu. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menikmati kenikmatan yang terbesar ini, kita bisa bersemangat mengisi di dalam keislaman tersebut, yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tanpa mengharapkan sanjungan, tanpa mengharapkan pujian dari manusia, tetapi semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. 6. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika muda beliau sangat disayang oleh bapaknya dan dia sangat semangat, sehingga oleh bapaknya dia ditugaskan untuk menjaga api, yang mana api ini adalah sesembahan orang-orang Majusi. Dia memiliki tugas berat agar jangan sampai api itu mati walaupun sekejap. Nah, sampai suatu saat bapaknya sibuk memiliki kegiatan membuka kebun dan membuat sebuah bangunan di sana, sehingga karena kesibukannya dia menugaskan kepada Salman Al-Farisi untuk datang melihat ke sana, menyampaikan beberapa instruksi bapaknya kepada para pekerjanya. Ternyata di dalam perjalanan Salman Al-Farisi melihat sebuah bangunan yang dia memang belum pernah melihatnya, karena selama ini memang dia di pinggir, dia tidak mengetahui dunia luar. Sehingga ketika keluar dia melihat sebuah bangunan, dia mendengar suara-suara yang asing baginya. Ternyata itu adalah kanisa atau gerejanya orang-orang Nasrani. Sehingga mereka pun, sehingga Salman Al-Farisi singgah, penasaran ada apa di dalamnya. Ternyata dia lihat di dalamnya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun duduk di situ melihat kegiatan orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengagungkan dirinya, menakjubkan dirinya. Nah, selanjutnya selanjutnya dia bertanya, ya. Maka orang-orang menjawab, haula'i an-nasara yusallun. Mereka ini adalah orang-orang Nasara yang mereka beribadah. Ya, maka aku pun masuk dan melihat, sehingga aku sangat takjub, sangat kagum dengan apa yang aku lihat dari keadaan mereka. Ya, sehingga demi Allah aku duduk di tempat itu sampai menjelang terbenamnya matahari. 6. Wa ba'atha bi fi talabi fi kulli wijhatin hatta ji'tuhu wa hina amsaytu wa lam adhhab ila dhay'atihi. Dan bapakku mengutus orang-orang untuk mencariku ke segala penjuru, sampai pada akhirnya aku datang sendiri di petang itu, dan aku belum pergi ke tempat yang ditugaskan, yakni ke kebun beliau. Faqala abi aina kunta? Maka bapakku pun bertanya, aina kunta, dari mana saja kamu? Alam akun qultu lak, bukankah aku telah mengatakan kepadamu? Ya, yakni jangan sampai kamu terlambat, atau jangan sampai kamu menghilang, karena kalau sampai kamu menghilang, kamu pasti akan merepotkanku sehingga aku enggak akan bisa kerja yang lainnya. Nah, faqultu ya abata marutu binasin yuqalu lahum an-nasara fa'ajabani salawatuhum wa du'auhum fajalastu anzur kaifa yaf'alun. Maka aku mengatakan, wahai bapakku, aku lewat pada orang-orang yang orang bilang itu adalah orang Nasara. Aku lewat pada orang-orang yang dikatakan bahwa itu adalah orang-orang Nasara, dan sungguh menajubkanku apa yang aku lihat dari solat mereka, dari doa mereka. Mereka beribadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Maka aku pun duduk melihat apa yang mereka lakukan. Faqala ay bunay dinuka wa dinu abaika khairan min dinihim. Maka bapakku mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agamamu dan agama bapak-bapakmu, agama kakekmu, ini lebih baik daripada agama mereka. Faqultu la wallah ma huwa bi khairin min dinihim. Tidak, demi Allah, ya, agama ini tidak lebih baik daripada agama mereka. Haula'i qaumun ya'buduna Allah wa yad'una wa yusalluna lahu wa nahnu innama na'budu nara nuqiduha bi aidina idza taraknaha matat. Tidak, demi Allah, ya, mereka itu lebih baik daripada agama kita. Mereka adalah suatu kaum yang mereka beribadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka salat, ya, ruku dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang beribadah kepada api. Kita yang menyalakan dengan tangan-tangan kita, dan apabila kita biarkan, maka api itu akan mati. Faqafani faj'ala fi rijlayya hadidan. Maka bapakku pun mengancamku, dan dia mengikat kakiku dengan besi. Ya, mengikat kakiku dengan besi. Wa habasani fi baitin indah, dan dia menahanku, mengurungku di rumah, ya, di rumahnya. Faba'atu ila Nasara. Maka setelah kejadian itu, aku mengutus, yakni seseorang, untuk menemui orang-orang Nasara. Faqultu lahum ain aslu hadzal din alladhi arakum alayhi. Maka melalui utusan itu aku bertanya beberapa pertanyaan kepada mereka, di antaranya, di mana asal agama ini? Di mana asal agama yang aku lihat kalian berada di atasnya? Maka mereka pun menjawab, faqalu bi Syam, agama ini berasal dari Syam. Faqultu fa idza qadima 'alaykum min hunaka nasun fa'dhinuni. Maka aku berkata kepada mereka, sampaikan pesan kepada mereka, apabila datang kepada kalian orang-orang yang datang dari sana, orang-orang yang datang dari negeri Syam, kabarkan kepada diriku. Faqalu naf'al, iya, siap, kita akan lakukan. Faqadima 'alaihim nasun fi tijaratihim. Maka datanglah kepada mereka orang-orang dari negeri Syam di dalam perdagangan mereka. Faba'atu ilayya annahu qad qadima 'alaina tujarun min tujarina. Maka mereka pun mengirim utusan kepadaku mengabarkan bahwasanya telah datang kepada kami para pedagang dari pedagang-pedagang kami, yakni dari negeri Syam, orang-orang Nasrani dari negeri Syam. Faba'atu ilaihim idza qadaw hawaijahum wa aradu al-khuruja fa'adhinuni, maka aku pun mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan pesan. Kalau mereka, pedagang-pedagang dari negeri Syam itu telah selesai urusan mereka dan mereka hendak berangkat kembali, ya, pulang ke negeri Syam, maka kabarkanlah kepadaku. Faqalu naf'al, maka mereka pun mengatakan siap. Ya. Falamma qadaw hawaijahum wa aradu ar-rahila ba'thu ilayya bidzalika. Maka ketika mereka menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mereka hendak berangkat ke negeri Syam lagi, mereka mengirim utusan kepadaku menyampaikan kabar tersebut. Fatarakhtu al-hadid alladhi fi rijlayya, maka aku pun melemparkan, aku melepaskan belenggu besi yang ada di kakiku, dan walahiktu bihim, dan aku pun mengikuti mereka, mengikuti rombongan pedagang yang pulang ke negeri Syam. Fatalaktu ma'hum hatta qadimtu Syam, maka aku pun berangkat bersama mereka sampai pada akhirnya aku sampai di negeri Syam. Falamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadzal din, maka ketika sampai di negeri Syam aku pun bertanya kepada mereka, siapa orang yang paling mulia, orang yang paling utama dalam agama ini. Faqalu al-uskuf, al-uskuf sahibul kanisah, orang yang paling utama, yang paling mulia di sisi kami adalah al-uskuf, nah, pimpinan gereja ini. Fajitu, maka aku pun datang kepadanya. Faqultu lahu, dan aku tanyakan, ya, aku katakan kepadanya, ahbabtu an akuna ma'aka fi kanisatik, aku sangat ingin untuk tinggal bersamamu di gereja ini. Wa'abudullaha ma'aka, dan aku juga sangat ingin beribadah kepada Allah SWT bersama dengan engkau. Wa ta'allama minka al-khair, dan aku juga sangat ingin untuk belajar kebaikan darimu. Qala kun ma'i, kalau begitu mari bersamaku. Qala fakuntu ma'ahu wa kana rajula sawin, maka aku pun tinggal bersamanya dan ternyata aku dapati dia adalah orang yang tidak baik, dia adalah orang yang jelek. Kana ya'muruhum bis sadaqati wa yurghibuhum fiha, dia memerintahkan kepada orang lain, memerintahkan kepada jamaahnya untuk bersedekah, sangat menganjurkan, sangat mendorong mereka untuk bersedekah, sedekah, sedekah. Fa idza jama'uha ilaihi iktanazaha wa lam yu'tiha al-masakina, tetapi ternyata ketika dia sudah mengumpulkannya, ketika orang-orang sudah mengumpulkan harta itu kepadanya, ternyata dia simpan sendiri, dia timbun sendiri, dan dia tidak berikan kepada fakir miskin. Faghadhuhu bughdan shadidan lamma ra'aytu min hali, maka aku sangat tidak suka, sangat benci kepadanya disebabkan apa yang aku lihat dari keadaannya. Falam yansat an mat falam ja'u liyadfanuhu qultu lahum, maka tidak lama setelah meninggal, ketika orang-orang datang untuk memakamkannya, untuk mengebumikannya, aku katakan kepada mereka, kepada jamaah yang dipimpinnya, inna hadza rajul sawin, sesungguhnya ini adalah orang yang jelek. Kana ya'murukum bis-sadaqati wa yuraghibukum fiha, dia dulu memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah, menganjurkan kalian untuk bersedekah, hatta idza jama'tumuha ilaihi iktanazaha wa lam yu'tiha al-masakina, sampai apabila kalian telah mengumpulkan harta itu kepadanya, ternyata dia menimbunnya, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Faqalu wa ma alamatu dzalik, maka mereka pun bertanya, apa buktinya kalau kamu mengatakan dia adalah orang yang tidak baik, ya, orang apa, dia mengumpulkan harta dan tidak dibagikan kepada fakir miskin. Faqultu an ukhrij lakum kanzah, aku akan keluarkan kepada kalian, aku akan tunjukkan kepada kalian harta timbunannya itu, ya. Faqalu fahadhi, mereka mengatakan, mana? Tunjukkan. Fa akhrajtu lahum sabaqilan mamlu'atan dhahaban wa wariqan, maka aku pun mengeluarkan kepada mereka 7 buah guci yang penuh dengan emas dan uang-uang. Falamma ra'au dzalika qalu wallahi la yudfan abadan, maka ketika mereka melihat yang demikian itu, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, dia tidak akan dikubur selama-lamanya. Ya, mereka jamaah juga marah, murka kepada mereka sehingga mereka tidak mau menguburkan mayatnya. Fasolabuhu ala khashabatin wa ramau bil hijarah, maka jamaahnya pun akhirnya menyalib dia di sebuah kayu, menyalibnya di sebuah kayu dan melemparinya dengan batu. 6. Waja'u bi rajulin akhar faja'aluhu makana. Kemudian setelah kejadian itu, mereka pun menunjuk orang yang lain untuk menggantikan posisinya, diangkat sebagai uskup. 6. Fa wallahi ya Ibn Abbas ma ra'aitu rajulan qad la yusalli al-khams ara annahu afdalu minhu ashadda ijtihadan wal azhada fid dunya wal a'daba laylan wala naharan. Maka demi Allah wa Ibn Abbas, karena beliau sedang cerita kepada Ibn Abbas, maka demi Allah wa Ibn Abbas, aku tidak melihat seorang pun yang sholat 5 waktu, dan ini disebutkan di sini mereka ibadahnya 5 kali. Nah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih afdal darinya di dalam semangat di dalam melakukan ibadah tersebut. Dan demikian pula aku tidak melihat orang yang lebih zuhud terhadap dunia daripada dia. Dan demikian pula aku tidak melihat orang yang lebih bersemangat dari dia siang dan malam dalam kebaikan-kebaikan. Ya, ternyata uskup yang menggantikannya adalah uskup yang sangat baik, ya. Akhlaknya, ibadahnya, pokoknya tidak ada celah untuk dia mencelanya. Nah, sehingga dia menunjukkan kecintaannya. Ma'alamani ahbabu syai'an qad qabilahu hubbahu, maka aku pun menampakkan kecintaanku kepadanya yang amat sangat. 6. Falam azal ma'hu hatta hadaratu al-wafat. Maka aku senantiasa menemaninya sampai datang kematian kepadanya, sampai dia meninggal dunia. 6. Maka menjelang kematiannya, faqultu ya fulan, qad hadaraka ma tara min amrillah. Inni wallahi ma ahbabtu syai'an qad hubbaka. Famadza ta'muruni? Ila man tusini? Maka aku katakan kepadanya, ya fulan, wahai fulan, yakni uskup tadi, sungguh telah tiba kepadamu saatnya, yakni telah tiba apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirimu, yakni engkau akan meninggal. Dan sesungguhnya demi Allah, ya, aku tidak mencintai sesuatu pun kecuali kecintaan kepadamu, yakni yang paling berharga bagi diriku adalah kecintaan kepadamu, karena engkau adalah orang yang sangat baik. Nah, famadza ta'muruni? Maka apa yang engkau wasiatkan, engkau wejangkan kepadaku? Kepada siapa engkau sarankan aku untuk mengikutinya? Yakni engkau sarankan aku belajar kepada siapa lagi? Aku bergabung dengan siapa lagi? Faqala ay bunay, wallahi ma a'lamu illa rajulan bil musil. Fa'tihi fa innaka satajidu ala mithli hali. Maka dia pun mengatakan, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang seperti diriku, yakni bertauhid, beribadah, zuhud pada dunia, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang laki-laki yang berada di negeri Musim, ya, disebutkan namanya, alamatnya, ya, Fatih, maka datanglah kepadanya. Maka engkau akan mendapati dia itu persis seperti diriku, akidahnya seperti akidahku, ibadahnya dan lain-lainnya. Nah, falamma mata wa ghuiba lahiqtu bi Musil. Maka ketika dia sudah meninggal dunia dan dimakamkan, aku pun akhirnya berangkat ke negeri Musil. Fa ataitu sahibaha, maka aku pun mendatangi orangnya, yakni orang yang telah direkomendasikan oleh uskup yang telah meninggal tadi. Fa wajadtu ala mithli halihi min al-ijtihadi waz-zahadati fid dunya. Maka aku mendapati ternyata dia memang seperti yang dikatakan. Aku mendapati dia adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh, dan aku mendapati dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Faqultu lahu inna fulanan awsani ilayhi an atiyaka wa akuna ma'ak. Maka aku katakan kepadanya, sesungguhnya fulan memberikan wasiat kepadaku untuk datang kepadamu dan untuk aku tinggal bersamamu. Faqala fa aqim ay bunay. Maka dia pun mengatakan, kalau gitu tinggallah bersamaku wahai anakku. Fa aqamtu 'indahu 'ala mithli amri sahibi. Maka aku pun tinggal bersamanya sebagaimana yang diperintahkan oleh 6 temannya yang telah meninggal tadi. Hatta hadaratul wafat, sampai kematian pun datang menjelang dirinya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, inna fulan awsani ilaika wa qad hadaraka min amrillahi ma tara fa ila man tusini. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya fulan dia telah memberikan wasiat kepadaku untuk mendatangi dirimu, untuk menemanimu, untuk belajar kepadamu. Dan sungguh telah sampai kepada engkau, telah datang kepada engkau ketetapan Allah SWT, yakni engkau akan meninggal. Maka kepada siapa engkau memberikan wasiat kepadaku? Faqala wallahi ma'alumuhu ay bunay illa rajulun binasibin wa huwa ala mithli ma nahnu alayhi falhaq bihi. Naam. Dia pun mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui wahai anakku kecuali seseorang yang ada di nasibin, dan dia itu seperti apa yang aku berada di atasnya, aku dan teman yang terdahulu di atasnya, akidahnya sama, ibadahnya sama. Maka pergilah ke sana. Naam. Falamma dafannahu lahiktu bil akhar. Maka ketika dia dimakamkan, aku pun akhirnya mengikuti. Naam, petunjuknya aku pergi ke tempat laki-laki tersebut yang tinggal di kota Nasibin itu tadi. Faqultu lahu ya fulan. Maka aku katakan kepadanya, wahai fulan, inna fulanan awsani ila fulan wa fulanan awsani ilayka. Wahai fulan, sesungguhnya fulan memberikan wasiat kepadaku kepada fulan. Kemudian fulan meninggal, dia memberikan wasiat kepadaku kepada engkau, untuk datang kepada engkau. Qala fa'atim ya bunaya. Kalau begitu, tinggallah bersamaku wahai anakku. Faqamtu 'indahu 'ala mithli halihim hatta hadaratul wafat. Maka aku pun tinggal di sisinya dengan keadaan seperti yang orang-orang sebelumnya, sampai kematian pun datang menjelangnya. Faqultu lahu ya fulan, maka aku pun mengatakan kepadanya, wahai fulan, innahu qad hadaraka min amrillahi ma tara. Wahai fulan, sesungguhnya telah datang kepadamu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau lihat. Wa qad kana fulan awsani ila fulan wa awsani ila fulan wa awsani wa awsani fulan ila fulan wa awsani fulan ilaika. Ya. Dan sungguh fulan telah mewasiatkan kepadaku untuk datang kepada fulan. Kemudian dia mewasiatkanku kepada datang untuk kepada fulan, dan dia mewasiatkanku untuk datang kepadamu. Fa ila man tusini, maka kemudian kepada siapa lagi engkau akan mewasiatkan kepadaku? Qala li ay bunay, maka dia pun mengatakan kepadaku, wahai anakku, wallahi ma a'lam ahadan ala mithli ma nahnu alaihi illa rajulun bi amuriyah min ardirum. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu seorang pun seperti keadaan kami kecuali seorang yang ada di kota Amuriyah, yakni di negeri Romawi. Fa'tihi, maka datanglah kepadanya. Fa innaka satajiduhu ala mithli ma kunna alaihi, maka engkau akan mendapati dirinya itu persis seperti kami, yakni akidahnya, ibadahnya seperti kami. Falamma rawaituhu kharajtu hatta qadimtu ala sahibil amuriyah. Maka ketika aku telah memakamkannya, aku pun keluar berangkat menuju orang yang ditunjukkan di kota Amuriyah tersebut. Fawajatuhu ala mithli halihim faqamtu indah. Maka aku mendapati dia seperti keadaan mereka, keadaan orang-orang sebelumnya. Maka aku pun tinggal di sisinya. Waqtasabtu hatta kana li ghunaimatun biqiratin thumma hadartu alwafat. Maka aku pun bekerja di sisinya sehingga sampai mendapatkan 6 harta yang sedemikian. Kemudian akhirnya kematian pun datang menjelangnya. Faqultu ya fulan, aku katakan kepadanya, wahai fulan, inna fulanan kan awsani ila fulan wa fulanun ila fulan wa fulan ilaika. Wahai fulan, sesungguhnya fulan telah memberikan wasiat kepadaku kepada fulan, dan dia memberikan wasiat kepada fulan, dan fulan ini memberikan wasiat kepadaku untuk datang kepadamu. Wa qad hadaraka ma tara min amrillahi ta'ala, dan sungguh telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yakni akan datang kematian kepadamu. Fa ila man tusini, maka kepada siapa akan engkau mewasiatkan kepadaku? Qala ay bunay, wahai anakku, wallahi ma a'lamuhu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alaihi. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada yang tersisa seorang pun yang seperti keadaan kami. Amurka, yang aku bisa rekomendasikan untuk kamu bisa mendatanginya. Walakinnahu qad adhallaka zamanun nabiyyun yub'ath min al-haram muhajiruhu min harratain ila ardi sibihatin dzat an-nakhil. Naam, tetapi sungguh engkau sekarang ini telah sampai kepada zaman. Engkau telah sampai kepada zaman seorang nabi yang diutus dari negeri haram. Engkau telah sampai kepada zaman diutusnya seorang nabi dari negeri haram, dan tempat hijrahnya adalah di suatu kota di antara dua batu hitam, ya, sebuah kota yang terletak di antara dua batu hitam, dua bukit batu hitam. Ila ardin sibikhatin dzati nakhlin, ke negeri yang subur yang memiliki banyak kebun-kebun kurma. Wa inna fihi alamatun la takhfa, dan sesungguhnya padanya terdapat tanda-tanda yang tidak tersembunyi. Baina katifai khatamun nubuwah, yakni di antara dua pundaknya, di antara dua pundaknya terdapat khatamun nubuwah, yakni tanda kenabian. Wa yakulul hadiyah, dan dia ciri yang kedua adalah makan hadiah, dan ciri yang ketiga dia tidak makan sedekah. Ini ciri nabi. Kamu telah datang, kamu telah sampai pada zaman diutusnya nabi yang terakhir. Dia diutus dari kota Al-Haram, ya, yakni kota Makkah, dan dia hijrahnya adalah di sebuah kota di antara dua bukit hitam. Nah, yang ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada tiga, yakni di antara dua pundaknya, yakni di tengah-tengah punggungnya, di atas terdapat khatamun nubuwah, dan yang kedua adalah dia mau memakan hadiah, tetapi yang ketiga dia adalah tidak mau memakan sedekah. Fa in istata'ta an takhlusa ila tilkal bilad faf'al, fa innahu qad adallaka zamanuk. Maka apabila kamu mampu untuk mengadakan perjalanan ke negeri itu, maka lakukanlah, karena sungguh kamu saat ini hidup pada satu zaman yang nabi itu telah diutus, nabi akhir zaman itu telah diutus. Wallahu taala alam bissawab. Naktari dzal qadar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.